Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziy rahimahullahu ta'ala في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح فصل. وأما المنشور الثاني أدقن catatan ataupun stempel yang kedua setelah hamba Allah Azza wa Jalla meninggal dunia. فقال الطبراني في معجمه, berkata Imam At-Tabrani di dalam mu'jamnya, haddathana Ishaq ibn Ibrahim ad-Dayn an Abd al-Razzaq an Sufyan al-Thawri an Abd al-Rahman ibn Ziyad ibn Anhum an Atha ibn Yasar an Salman al-Farsi. Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang berumur panjang. Ada yang mengatakan umurnya 150, ada yang mengatakan 200 lebih. Dan memang kalau dilihat dari perjalanan hidupnya, kurang lebih beliau menjadi seorang penjaga api sesembahan kaum Majusi, dan dia diawasi oleh kaumnya, terutama orang tuanya sendiri. Api yang mereka sembah tidak boleh padam sama sekali, dia yang menjaganya siang dan malam. Dan begitulah kebodohan kaum musyriki, orang menyembah Allah justru Allah yang jaga. Mereka menyembah justru menjaga sesembahannya. Tapi kok mau-maunya? Dia menjaganya, namun hatinya bertentangan dengan apa yang dia perbuat. Tetapi apa boleh buat, tidak ada pilihan lain, karena tidak ada agama yang dianut oleh kaumnya selain agama Majusi. Sampai dia mendengar berita rombongan dari kaum Syam, kaum Nasara. Dia pun penasaran dan mencari tahu tentang mereka. Mereka tertarik dengan agama mereka. Beliau tertarik dengan agama mereka, beribadah sebagaimana ajaran Nabi Isa bin Maryam. Dia pun bertanya, dari mana asal-usul agama mereka? Mereka menjawab bahwa di Syam asal-usulnya. Dia pun berusaha kabur ke sana dan berhasil. Terus semenjak itu beliau belajar dari pendeta ke pendeta, dari pendeta ke pendeta, sampai kurang lebih 4 pendeta yang dilalui oleh dia. Dia pun diizinkan oleh pendeta di Syam untuk menjadi pembantunya di tempat ibadah mereka, menjadi pelayan tempat peribadatan mereka. Dia pun riba dengan itu semuanya. Sampai ketika menjelang wafatnya, dia pun minta wasiat, kira-kira engkau mewasiatkanku, aku harus berguru pada siapa. Dia pun menerikan wasiat, kau belajar sama pendeta pula. Setelah meninggal, datang kaumnya untuk menguburkannya. Kata Salman al-Farisi, sesungguhnya pendeta kalian ini adalah rajulun su, orang koruptor, jahat. Marah masyarakatnya pada Salman al-Farisi, orang yang mereka agungkan, guru agama mereka, dikatakan oleh Salman al-Farisi seperti ini. Kata Salman Al-Farisi, kalau kalian tidak percaya, saya akan tunjukkan dan saya akan buktikan. Ditunjukkan perbendaharaannya, kekayaannya oleh Salman Al-Farisi di dalam tanah. Mereka melihat sendiri emas yang mereka sumbangkan ke pendeta ditanam oleh dia, disimpan, ditanam di bawah tanah. Kekayaannya sekian banyak peti emas sumbangan dari masyarakat. Mereka pun akhirnya menyalibnya dan melemparnya dengan batu. Enggak jadi dikubur. Kemudian Salman berpindah lagi sampai menjelang wafatnya, minta lagi. Saya telah melihat ajal mutiba wahai guru, faida man tusi. Kira-kira engkau mewasiatkanku kepada siapa? Sampai terakhir belajar di Amuria kepada seorang pendeta. Dan ketika menjelang wafatnya, Salman Al-Faris meminta wasiat. Kata sang guru, kalau kamu mencari orang yang seperti saya, pendeta seperti saya, kamu sudah tidak bakal dapat lagi sekarang. Sudah rusak semuanya. Kamu kalau mau ingin belajar dan berguru kepada seorang guru, seorang pendeta seperti saya, yang menjalankan agama Nabi Isa, sudah tidak ada lagi. Kamu tidak akan mendapati lagi. Semuanya sudah rusak. Ini zaman siapa? Salman Al-Farisi, jauh sebelum Rasulullah SAW diutus. Bagaimana dengan zaman sekarang? Kata dia, kalau kamu mau belajar kepada pendeta seperti saya, udah gak ada. Kalau kamu mau bersabar, sabarlah. Sebentar lagi akan datang Nabi di akhir zaman, Nabi di akhir zaman, Nabi terakhir. Dan ciri-cirinya, dia akan muncul di negeri yang di situ ada pohon kurmanya. Di belakangnya ada khatamun nubuwah, stempel kenabian, tanda kenabian di punggungnya. Dan di antara tanda-tandanya adalah ya'kulul hadiyah wa la ya'kulus sadaqah. Di antara tanda-tandanya adalah dia memakan hadiah namun tidak mau memakan harta sadaqah. Itu kalau mau sabar, tunggu aja Nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi. Sehingga Salman Al-Farisi semenjak itu tidak lagi berpikiran untuk berguru kepada siapapun, melainkan selalu menunggu. Dan menunggu dan menanti, sampai suatu saat ada rombongan datang, dia pun meminta supaya diantarkan ke negeri yang ada pohon kurmanya, dengan jaminan bahwa kambing saya ini adalah untuk bayaran kalian. Kambing ternak kekayaan saya ini semua kalian yang ambil. Mereka pun membawa Salman Al-Farisi. Ternyata sampai di kota Madinah, dijual semuanya, sak kambingnya, sak orangnya. Sak kambingnya, sak orangnya dijual semua. Kambingnya Salman Al-Farisi dijual, Salman Al-Farisi dijual sebagai budak. Dijual sebagai budak. Dianggap Salman Al-Farisi ini adalah budak untuk mengurusi kambing-kambingnya. Orangnya lebih mahal dari kambingnya akhirnya. Tapi semua memang subhanallah, al-farad ba'da syiddah, itu adalah semua pertolongan Allah Azza wa Jalla. Allah mengiring Salman Al-Farisi kepada kebenaran. Dibeli oleh seorang Yahudi. Dipekerjakan sebagai di kebun kurma. Dia pun merasa apa yang diberitakan oleh guru saya sudah satu. Ciri-ciri negerinya adalah negeri yang ada pohon kurma. Sudah satu saya dapatkan. Dia terus bekerja dengan giat melayani tuannya si Yahudi. Sampai suatu saat berita kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah mulai menyebar. Datang seorang temannya Yahudi kemudian bercerita. Salman Al-Farisi sedang berada di atas pohon kurma, bercerita bahwa mereka, para penduduk sekarang sedang gempar, sedang ramai membicarakan kedatangan seorang yang katanya menjadi Nabi. Salman al-Farsi gemetar mendengar ucapan seperti itu di atas pohon. Dia pun bergegas turun dan menanyakan kepada orang tersebut, apa yang kamu katakan? Namanya budak, kalau usil pada pembicaraan tuannya, ya tuannya marah, ditampar oleh tuannya. Irji ila amali, kamu kembali kerja. Salman al-Farisi pun kerja. Kerja-kerja dan kerja. Keesokan harinya Salman al-Farisi pergi mencari orang yang katanya Nabi dengan membawa kurma. Kemudian ketika bertemu dengannya, beliau menyuguhkannya. Salman al-Farisi menyuguhkan kurma di hadapan Rasulullah. Dan pada saat itu ada beberapa orang sahabat. Kata beliau, Rasulullah, kulu, silakan kalian makan. Kata Salman, hadhihi sadaqah, ini sadaqah dari saya. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, kulu, silakan kalian makan. Para sahabat makan, tetapi Rasulullah tidak makan. Kata Salman di dalam hatinya, ini yang kedua, memakan harta, tidak mau makan harta sedekah. Keesokan harinya Salman al-Farisi datang lagi dengan membawa kurma dan kemudian mengatakan, silakan kalian makan, ini adalah hadiah dari saya. Maka Rasulullah pun makan, para sahabat makan. Semenjak itu Salman al-Farisi yakin bahwa apa yang diberitakan oleh gurunya dulu benar. Memakan harta hadiah tapi tidak mau makan sedekah. Setelah itu Salman al-Farisi beralih di belakang Rasulullah. Rasulullah pun paham bahwa ini orang sedang melacak kebenaran berita yang dia dengar tentang khatamun nubuwah, tanda kenabian di punggungnya. Maka Rasulullah pun menurunkan kain ridanya, kain yang diselempangkan di pundaknya. Salman al-Farisi pun mempunyai kesempatan untuk melihat khatamun nubuwah. Semenjak itu dia kemudian mengikrarkan keislaman kepada Rasulullah SAW, tetapi tetap saja statusnya sebagai seorang budak, tidak bisa dimerdekakan kecuali jaminannya untuk bisa tebusannya adalah 100 pohon kurma ditanam sampai berbuah. Berapa puluh tahun juga tidak belegas Yahudi. Boleh merdeka tapi jaminannya 100 pohon kurma sampai berbuah baru boleh merdeka. Bisa-bisa sampai mati ya merdeka. Rasulullah SAW menanamnya semua, 100 pohon kurma ditanam, enggak ada satu pohon berbuah semuanya. Satu yang enggak berbuah. Ternyata yang nanam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dicabut, ditanam oleh Rasulullah dan berbuah semuanya, merdeka. Subhanallah. Mujizat dari Allah Azza wa Jalla. Karamah min karamatil awliya. Keislaman Salman al-Farisi kalau dibaca kisahnya sangat memotivasi dan sangat menyemangati setiap muslim barakallahu fikum ketika membaca kisahnya. Kisah yang sangat memotivasi dan memberikan semangat. Salman al-Farisi. Qala an Salman al-Farisi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Farisi dari mana ya kawan? Hah? Dari mana? Persia itu mana? Dari Iran. Bukan Arab. Nah, sama dengan apa namanya, kayak orang-orang Syiah. Katanya Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait, padahal tokoh mereka sendiri bukan Ahlul Bait. Khomeini itu bukan Ahlul Bait India. Tapi kenapa kok bisa dihapus seperti itu? Ahlul Bait itu kalau enggak Alawiyin atau yang biasa ma'ruf, yang paling masyhur Alawiyin, Al-Habsyi atau yang sejenisnya. Khomeini dari mana? India asalnya. Salman al-Farisi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata ahadun illa bijawazin bismillahirrahmanirrahim hadha kitabun minallah li fulanin ibni fulan adkhiluhu jannatan aliyatan qutufuha daniyah. Dari Salman al-Farisi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan mungkin seorang masuk surga kecuali dengan jawaz. Jawaz itu surat jalan atau yang biasa diartikan dalam bahasa kita paspor, yang tertulis di dalamnya bismillahirrahmanirrahim, ini adalah catatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada fulan ibnu fulan, masukkan orang ini ke dalam surga yang tinggi, kutufuha daniyah, buah-buahannya sangat dekat untuk dipanen. Hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, cuman artinya ini adalah catatan yang kedua. Kalau catatan yang pertama tadi adalah kemarin kita lewati, ketika seorang hamba dicabut nyawanya, dibawa rohnya dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dia adalah rohnya mukmin maka akan menembus pintu langit. Kemudian Allah mengatakan uktubu kitab abdi fi'liyin wa'iduhu ila jasad. Allah mengatakan catat, letakkan tulisan catatan amal baiknya hambaku ini di illiyin dan kembalikan rohnya ke jasadnya. Dicatat. Sampai kemudian ketika masuk surga pun di dalam riwayat ini juga membawa catatan yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, tertulis di dalamnya masukkan fulan ke dalam surga karena dia adalah mukmin yang mentauhidkan Allah azza wajalla. Wa akhbarana Sulaiman bin Hamzah Al-Hatim anba'ana Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi anba'ana Zahir Al-Thaqafi anna Abd As-Salam bin Muhammad bin Abdullah akhbarahum anba'ana Al-Mutahhir bin Abdul Wahid Al-Buraqi haddathana Muhammad bin Ishaq bin Mandah أنبأنا محمد بن علي البلخي حدثنا محمد بن حسام ابن حسام الثقفي حدثنا العباس بن زياد ثقة حدثنا سعدان بن سعيد حدثنا سليمان التميمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي أن عن سلمان الفارسي عن سنا سعدان بن سعيد. Sepertinya ada yang hilang. Enggak nyambung kalimat. Bukan ada yang hilang, ada tambahan. Kelebihan sana Sa'dan bin Sa'id, sana Sulaiman At-Tamimi an Abi Utsman An-Nahdi an Salman, semestinya itu tambahan sepertinya. Dibuang. Terulang. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yu'tal mu'minu jawazan 'ala as-sirat. بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. Kata Rasulullah, akan diberikan surat jalan pada setiap mukmin untuk melintasi siratal mustaqim, tertulis di dalamnya bismillahirrahmanirrahim, ini adalah catatan atau tulisan dari Allah, surat dari Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah azza wa jalla, untuk fulan ibnu fulan, masukkan fulan ke dalam surga yang tinggi, kutufuha daniyah. Ini perjalanan atau surat yang kedua. Dan ini sudah otomatis di alam kubur didapatkan setelah kiamat. Qala qultu وقال المؤمن في قبضة أصحاب اليمين يوم القبضتين ثم كتب كتب من أهل الجنة يوم نفخ الروح فيه. Aku berkata, kata Imam Ibnu Qayyim, وَقَعَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْضَةِ أَصْحَابِ الْيَمِينِ يَوْمَ الْقَبْضَتَيْنِ. Mu'min akan dicap, dia termasuk ashabul yamin, pada saat Allah subhanahu wa ta'ala mengambil dengan dua genggaman, yakni genggaman kanan dan kiri. Kemudian dicatat termasuk ahlul jannah pada saat ditiupkan kepadanya roh. Kemudian tsumma yuktabu fi diwani ahlul jannah yaum maut. Kemudian dicatat di dalam catatan ahlul jannah pada saat dia meninggal, tsumma yu'ta hadzal mansyur yaumil qiyamah. Kemudian diberikan catatan ini pada saat hari kiamat, wallahul musta'an. Artinya barakallahu fikum, seorang mukmin ketika ditiupkan kepadanya roh, dicatat apakah dia ahlul jannah ataukah dia ahlul nar. Kemudian catatannya ini akan di summa yuktabu fi diwani ahlil jannah yawma mauti. Kemudian setelah dia meninggal, maka catatannya pun dimasukkan ke dalam catatan ahlul jannah, digabungkan ke sana. Setelah itu baru kemudian pada saat hari kiamat catatannya diserahkan kepada orangnya. Ini catatan amal, catatan amal kebaikanmu. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Nas'allahu azza wa jalla an yaj'alana min ahli jannah. Wa barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.